zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses pengajaran Rasulullah saat orang-orang mulai menuntut ilmu itu dilakukan di sekitaran Bukit Safa. Wallahu alam bagaimana tempatnya, kita berikan gambaran dulu di sini misal. Ini rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Pemuda usia 17 tahun, pengusaha masuk Islam yang ke-17. Diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang penting Anda catat, pelan-pelan ya. Tidak mudah mengikuti ta'lim di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang terdeteksi dekat-dekat dengan Rasulullah, apalagi ikut ta'limnya, itu resikonya dua. Paling minimal diinterogasi dengan cara yang sangat luar biasa menekankan dan menegangkan, atau yang kedua, eksekusi mati. Pernah terjadi, Amr bin Yasir diketahui keluarganya masuk Islam. Belum ikut ta'lim Nabi. Tiba-tiba dibawa ketiganya, mohon maaf ya Pak Ibu kalau kisahnya agak kurang bagi kita barangkali sedikit memilukan. Diikat di satu tiang, bapak, ibu yang sedang mengandung, kemudian anaknya. Bapaknya mulai dilepaskan ikatan, dibawa, kemudian dipindahkan ikatan ke 4 kuda berbeda. Tangan kanan diikatkan ke 1 kuda, tangan kiri 1 kuda, dan 2 kaki di 2 kuda yang berbeda. Kemudian mulai ditunjukkan kepada ayahanda Amr ini, dikatakan, irtad, murtad, kembali. Jawab ayahnya, ahad. Irtad, ahad. Irtad, ahad. Karena jawaban tidak memuaskan, tidak seperti yang diharapkan, maka kemudian 4 kuda itu dipukul dengan kencangnya dan lari ke 4 arah berbeda. 2 tangan dan kakinya putus seketika. Dan anak ibunya diminta melihat kejadian itu. Dibukakan seperti ini. Apa yang terjadi? Syahid ayahandanya, kemudian ibundanya. Ibunda sedang mengandung ya, mohon maaf para ibu yang ada di atas. Itu tiba-tiba kemudian dijatuhkan, diikat seperti tadi. Cuma yang ini lebih dahsyat lagi. Pedang yang ditodongkan ke perutnya. Dan dikatakan irtaddi, irtaddi, murtad kamu, murtad, ya, kembali, kembali ke tuntunan kamu. Apa jawabannya? Ahad, ahad, ahad. Maaf, itu ditusuk kemudian dan dikeluarkan janinnya dari perutnya sampai dengan syahidah. Itu perempuan pertama kali yang syahid jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Amr dipaksa untuk melihat itu dan dibiarkan di dalam gantungannya, diikat dia. Ya, diikat, karena mereka punya keyakinan untuk sebagai pelajaran, shock terapi. Biarkan dia hidup supaya gila, karena melihat orang tuanya mati dalam pandangannya masih, beliau ini, ya wafat syahid beliau, dalam bahasa mereka mati, kan? Apa yang terjadi? Supaya jadi pelajaran bagi umatnya Muhammad. Kalau masuk Islam, resikonya akan seperti ini. Kalau tidak gila, maka mati. Dengan izin Allah dijaga Amr ini sampai meninggalnya dalam keadaan sehat, baik, dan dekat dengan Nabi SAW. Poin saya, zaman Nabi, ada orang mau belajar saja, sulitnya luar biasa. Mesti mencari tempat yang luar biasa. Jalan dulu, sembunyi-sembunyi. Ketahuan diinterogasi, ujungnya bisa dieksekusi. Tapi mereka masih mau belajar, Pak. Masih mau datang. Tidak mungkin masih mau datang mereka itu untuk belajar dari Nabi, kecuali mereka menemukan sesuatu yang sangat istimewa dari taklimnya Rasulullah SAW. Ini yang coba kita akan keluarkan. Zaman Nabi, tempatnya sulit, medannya luar biasa. Diintai, diinterogasi, ketahuan dieksekusi. Orang masih mau belajar. Zaman sekarang itu kurang apa lagi? Tempatnya bagus, ada aulanya, ada rekamannya, ustadznya datang sendiri, kadang-kadang ada snacknya juga gitu kan? Masya Allah, dengan semua ini antum masih belum mau belajar. Difasilitasi apa lagi supaya antum mau belajar? Dan yang paling menarik nanti kita akan temukan, saking bagusnya pelajaran Nabi ini dan menyampaikan keutamaannya, itu semua sahabat Nabi walaupun sudah sukses tidak ketinggalan dengan ta'limnya Nabi. Silakan antum cek ya, sahabat Nabi itu tidak semuanya ustadz. Utsman pengusaha, Abu Bakar pengusaha, ya, Amr misalnya juga sama, ya. Ada lagi Muawiyah diplomat, ada Amr bin As birokrat. Tapi mereka ini sehebat-hebatnya dan sesuksesnya dalam usaha mereka itu, masya Allah, hampir selalu punya waktu menyempatkan diri untuk berta'lim, ya, mengikuti ta'limnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berta'allum pada Nabi.